Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد lanjutkan kajian kita bahas kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru, masih pada Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Qala al-hafiz rahimahullah, bab at-tashahhud, bab tentang tashahhud. Tashahhud yakni ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi yang dimaksud di sini syahadatnya ini tahiyat, bacaan tahiyat disebut juga tasyahud. Bacaan at-tahiyatu lillah was-salatu at-tayyibat dan seterusnya. Disebut tasyahud dikarenakan di dalamnya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada syahadatnya di dalamnya. Sehingga tahiyat disebut tahiyat juga karena diawali dengan at-tahiyyatulillah, juga disebut dengan tasyahud karena ada syahadat sendiri. Ya, ini dari sisi penamaan sama. Terkadang disebut sebagai tasyahud, terkadang disebut sebagai tahiyat. Ini doa yang dibaca ketika seorang duduk tasyahud. Qala rahimahullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudali kadang dikenal sebagai Ibnu Mas'ud. Salah seorang sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Aslama qadiman. Baik. Bukan masuk Islam orang laki-laki keenam yang masuk Islam. Ini Ibnu Mas'ud. Sehingga beliau masuk Muhajirin. Kemudian beliau hijrah, ikut hijrah ke Madinah. Beliau masuk Islam di Makkah. Baik. Berbeda dengan sebagian sahabat yang lain, mereka yang awal-awal masuk Islam, kebanyakan dari mereka karena memang orang-orang dekat, orang-orang yang dikenal, seperti Abu Bakar, Zaid, Utsman, Ali, orang-orang yang dekat dengan Rasul, dikenal dekat. Adapun Ibnu Mas'ud, ini bisa dibilang bukan orang dekat. Mengapa dia bisa masuk Islam? Disebutkan kisahnya ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang dalam perjalanan kehausan, bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu itu sedang menggembala kambing. Menggembala kambing milik tuannya. Yang kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk pinjam salah satu kambing yang diperah susunya karena kehausan tadi. Ibnu Mas'ud tidak berani menyerahkan karena ini bukan kambingnya. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya minta kepada Ibnu Mas'ud tadi, sudah minta kalau tidak kambing, ya minta kambing betina tapi yang masih muda, yang tidak hamil, yang tidak menyusui, ini belum ada susunya, dipinjam oleh Rasul. Kemudian oleh Ibnu Mas'ud, ya dipersilahkan, karena ya ini tidak ada susunya. Kemudian Rasulullah SAW memegang puting susu dari kambing tadi sambil membaca basmalah, seketika membesar, terisi penuh susu. Baik. Yang kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar meminum dari susu tadi, diperah, ditempatkan pada sebuah batu yang cekung. Mereka berdua minum darinya. Melihat yang demikian, kemudian Abdullah bin Mas'ud tertarik sehingga akhirnya ia masuk Islam. Baik. Abdullah bin Mas'ud ini seorang pemuda yang cerdas. Di samping karena kecerdasannya, ia juga seorang yang kemudian dekat dengan Rasul, karena dia menjadi salah satu pelayannya Rasul, seorang sahabat yang mengkhidmat dirinya untuk melayani Rasulullah SAW, untuk mengurusi, menyiapkan siwak untuk beliau, menyiapkan sandal untuk beliau, menyiapkan bantal dan yang semisalnya, melayani Rasulullah SAW, sehingga beliau termasuk orang yang dekat dengan Rasul. Selain karena cerdas, dekat dengan Rasul, akhirnya banyak belajar dari Rasul SAW. Di antara hal yang paling menonjol dari Ibnu Mas'ud adalah terkait dengan ilmu Qur'annya, terkait dengan ilmu qiraah, juga tafsir Al-Qur'an. Bahkan beliau yang salah seorang sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, kalau mau belajar Qur'an, ini belajar dengan Ibnu Mas'ud, karena ia langsung belajar dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyakra al-Qur'an ghaddan kama nazal, falyaqra'hu biqira'ati ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an yang masih segar, artinya fresh, benar-benar seperti baru turun, tidak kan kalau perantaranya banyak kan akhirnya lama-lama mungkin bacaan sedikit berubah. Tapi kalau langsung dari sumbernya atau yang mendekati sumbernya, kalau dalam istilah ilmu hadis terkait dengan sanad, itu sanadnya yang ali, yang tinggi. Sanadnya ali, tinggi. Artinya tidak panjang sanadnya. Itu sanad dikatakan ali, tinggi. Sebagian ahli hadis atau mayoritas mereka ini sangat menyenangi, merasa bangga ketika memiliki hadis sanadnya pendek. Sampai kepada Rasul itu pendek, tidak sampai jauh-jauh sanadnya. Baik. Kata Rasul, barang siapa ingin membaca Al-Qur'an yang masih fresh, masih segar sebagaimana baru diturunkan, maka hendaklah ia membaca sebagaimana bacaannya Ibnu Ummi Abdin. Ini yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Ummi Abdin. Baik. Ini rekomendasi dari Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Mas'ud terkait dengan qiraahnya, qiraah Al-Qur'annya. Qal, dia berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud." Rasulullah SAW beliau mengajari saya doa tasyahud. Kafi baina kaffain, dalam keadaan tangan saya ada di antara lapak tangan saya ada di antara dua telapak tangan beliau. Ini tangannya Ibnu Mas'ud. Ini tangannya Ibnu Mas'ud. Ini tangannya Rasul. Ini. Jika mengajarkan tasyahud sambil dipegang tangan Ibnu Mas'ud dengan cara yang demikian. Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya doa tasyahud kama yu'allimuni as-surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari saya surat dari Al-Qur'an. Beliau mengajari saya tasyahud sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Qur'an. Kemudian disebutkan doa yang diajarkan, At-tahiyyatu lillah. Tahiyyat hanya untuk Allah. Baik. At-tahiyyat ini segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan yang menunjukkan pengagungan. Ini tahiyyat. Segala sesuatu, ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan pengagungan lillah, untuk Allah. Wassalawat, demikian juga salat. Ini salat yang ma'ruf, ibadah salat. Itu juga untuk Allah. Wattayyibat, dan juga at-tayyibat, tayyibah. Kebaikan, segala kebaikan itu lillah, untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam tercurah atasmu wahai nabi dan rahmat dari Allah serta berkahnya. Semoga salam selamatan rahmat dari Allah dan berkahnya tercurah atasmu wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga salam keselamatan atas kita. Atas kami. Bisa kita, bisa kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, ilah yang benar melainkan Allah. Tidak ada ilah yang benar, ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Meskipun ada ilah-ilah yang lain, ada ilah-ilah yang lain, tapi ilah yang hak, yang benar, yang berhak untuk diibadahi hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain juga disebut dalam sebagai ilah, juga disebut sebagai ilah, Tuhan, Tuhan yang lain, tapi bukan Tuhan yang benar, bukan sesembahan yang benar, meskipun diberi nama dengan sesembahan. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah. Tidaklah ia, apa yang mereka sebut sebagai ilah tadi, melainkan hanya sebuah nama yang kalian sebut ia sebagai ilah, yang kalian dan juga nenek moyang kalian menyebutnya sebagai ilah kalian, sembahan kalian. Tidaklah itu hanya sebatas nama, tapi pada hakikatnya ia bukan ilah, karena ilah yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain meskipun diberi nama ilah, Tuhan, Tuhan Bapa dan yang semisalnya dari apa yang mereka sebut, ini bukanlah Tuhan, bukanlah sembahan yang hak. Meskipun mereka memberi nama ilah tadi. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sama sekali bukti terhadap pengakuan tadi, sebutan tadi. Karena memang pada hakikatnya mereka bukanlah ilah. Ilah yang hak hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat ini bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Padanya ada bantahan pada sebagian kelompok manusia, baik yang ekstrim, yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu kurang. Pada kata abduhu, Muhammad sebagai hambanya Allah. Ini bantahan bagi sebagian mereka yang berlebihan mengkultuskan Rasulullah SAW. Berlebihan mengkultuskan beliau, mendudukan beliau pada kedudukan yang melebihi apa yang beliau miliki, padahal beliau hanya seorang hamba. Tidak boleh kemudian untuk ditujukan doa padanya, wahai Rasul, di kuburan minta kepada Rasul, berdoa kepada Rasul, wahai Rasul, tolong saya, tolong kami. Ini sikap yang ghulu, berlebihan, dikarenakan beliau hanya seorang hamba, tidak memiliki kemampuan untuk menjawab doa. tidak memiliki hak untuk diibadahi, hanya seorang hamba, abdu, hambanya Allah. Pada kata wa rasuluh, utusan Allah, ini bantahan bagi mereka yang baik kurang dalam hal memenuhi hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, utusan Allah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi. Utusan, seorang yang Allah jadikan utusan. Dari dirinya untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Sehingga ini menunjukkan kedudukan, keistimewaan yang ada pada beliau. Sehingga sudah sewajarnya untuk kemudian beliau ditaati jika beliau memerintahkan. Baik, ketika beliau melarang, ditinggalkan apa yang beliau larang. Ketika beliau mengkhabarkan sesuatu, maka dibenarkan, diimani. Dan tidak seorang itu beribadah kecuali dengan apa yang telah dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk seorang mendudukan kedudukan beliau pada tempatnya. Baik. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain dari hadis, idza qa'ada ahadukum lis-shalah falyaqul at-tahiyatu lillah wa dzakarahu ila akhirih. Dalam lafaz yang lain Rasul bersabda, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat kalian, yakni ketika duduk tasyahud, maka bacalah at-tahiyatullah dan menyebutkan sampai akhir dari doa tasyahud tadi. Wa fihi, juga dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW sabda, fa innakum idza fa'altum dzalik, dikarenakan apabila kalian melakukan yang demikian, membaca doa tasyahud tadi, sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samaa'i wal ardh, kalian telah memberi salam kepada, mengucapkan salam, mendoakan keselamatan bagi seluruh hamba yang saleh, baik di langit maupun di bumi. Di langit ini para malaikat, mereka juga hamba-hamba Allah. Di bumi manusia dan juga jin yang saleh. Sehingga pada ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ini doa keselamatan semoga tercurah atas kami dan ada hamba-hamba Allah yang saleh. Ini doa keselamatan bagi manusia, bangsa jin dan juga malaikat, mencakup semuanya. Karena semuanya apabila beriman kepada Allah, beramal saleh, mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Wa fi, juga padanya, pada lafaz yang lain Rasulullah SAW bersabda, fal yatakhayyar minal mas'alah ma syaa', dan silahkan ia memilih dari masalah, ini soal doa, apa yang ia kehendaki. Silakan ia memilih doa apa yang ia kehendaki. Ia mau berdoa apa, silakan. Baik. Dalam hadis ini dijelaskan, padanya terdapat penjelasan tentang bagaimana bacaan tasyahud. Bagaimana bacaan tasyahud, ini lafaz التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Demikian juga tempatnya di dalam salat, kapan membacanya. Dijelaskan dalam hadis, "Idza qa'ada ahadukum lis-shalah." Jika kalian duduk dalam salat, ini duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Membaca doa ini. Baca doa ini. Beberapa faedah. Dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama tadi tentang terkait dengan bacaan ketika tasyahud dalam sholat. Tayyib ini di antara bacaan yang warid dari Nabi SAW. Ada juga lafaz-lafaz yang lain. Ada juga lafaz-lafaz yang lain. Bisa dilihat dalam buku kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Di sana beliau menyebutkan beberapa hadis lain, lafaz lain dari bacaan tahiyat. Baik. Akan tapi disebutkan bacaan ini yang paling afdal. Bacaan dari hadis Ibnu Mas'ud ini yang paling afdal. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah. Juga dari sisi hadisnya, ini yang paling sahih. Yang paling sahih. Yang lain sahih, tapi ini yang paling sahih. Dikarenakan kesahihan hadis itu bertingkat-tingkat. Tidak semua hadis sahih itu sama derajatnya. Ada yang paling sahih itu yang mutawatir. Itu kalau sudah mutawatir itu paling tinggi derajat kesahihannya. Kemudian sahih, kemudian hasan, ini di bawah sahih. Kemudian setelahnya jayyid. Jayyid ini derajat-derajat hadis. Yang paling tinggi sahih, hasan. Sahih ada sahih li dzati. Karena memang hadis itu sahih. Karena zatnya memang sahih. Ada juga hadis yang sahih li ghairi. Dia sahih karena dikuatkan dari hadis-hadis lain. Asalnya dia tidak sahih, tidak sampai tingkat sahih, hanya hasan saja. Tingkatnya hasan. Tapi karena banyak saling menguatkan, naik derajatnya jadi sahih. Tapi sahih li ghairi namanya. Ini bisa didapati dalam ilmu mustalah hadis. Demikian juga hasan, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Sehingga tasyahud ini yang paling utama dari sisi maknanya, juga dari sisi apa yang disebutkan dalam hadis ini, dari sisi Rasulullah SAW bagaimana cara beliau mengajarkan doa ini kepada Ibnu Mas'ud. Digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran. Menunjukkan doa ini memiliki keutamaan tersendiri. Cara mengajarkannya, kata Ibnu Mas'ud, bagaimana Rasul mengajarkan surat dalam Al-Quran. Demikian juga dari sisi bagaimana Rasul ketika mengajar sambil memegang tangannya Ibnu Mas'ud dengan dua telapak tangan Ibnu Mas'ud dipegang dengan dua telapak tangan Rasulullah SAW yang mulia. Ini menunjukkan apa yang diajarkan ini sangat penting. Apa yang diajarkan ini sangat penting. Menunjukkan keseriusan Rasul. Seorang kalau sudah berbicara dengan orang lain, sambil digenggam tangannya, apalagi dengan dua tangan begini. Nah, ini menunjukkan sedang sangat serius apa yang disampaikan. Baik. Juga tadi tempatnya membaca doa ini ketika duduk tasyahud. Setelah sujud yang terakhir atau setelah rakaat yang kedua pada sholat yang 3 dan 4 rakaat. Juga hadis ini menunjukkan semangatnya Rasulullah SAW dalam mengajari umatnya, memberikan perhatian kepada mereka. Juga tadi menunjukkan pentingnya tasyahud ini, keutamaan tasyahud ini, doa tasyahud ini. Dari sisi bagaimana cara Rasul mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Juga hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sisi dia adalah seorang yang langsung belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan direkomendasikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bacalah sebagaimana bacanya Abdullah ibn Mas'ud. Juga hadis ini memberikan faedah bolehnya seorang berdoa di dalam salat. Seorang berdoa dalam salat, terlebih khusus terkait dengan hadis ini, disyariatkan seorang berdoa setelah ia membaca tasyahud sebelum salam. Ini diantara tempat yang disyariatkan seorang untuk berdoa. Diantara tempat seorang disyariatkan berdoa di dalam sholat, bahkan di atas tempat yang mustajab, waktu mustajab berdoa setelah tasyahud. Setelah tasyahud, ini tasyahud akhir, yang baca doa tasyahud ahiyat, kemudian baca salawat, kemudian doa berlindung dari 4 perkara. Insyaallah nanti masing-masing akan datang hadisnya terkait dengan salawat, terkait dengan berlindung dari 4 perkara. Nah, setelah itu baru sebelum ia salam, ia berdoa. Berdoa dengan doa apa saja? Doa apa saja? Ini boleh. Kata Rasulullah SAW, "Fal yatakhayyar minal mas'alah ma syaa." Silakan ia memilih apa yang ia ingin minta dari apa yang ia kehendaki. Doa apa saja silakan. Baik. Bahkan sebagian ulama membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia. Berdoa dengan, kalau mau berdoa yang lebih afdal, ini kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, atau doa-doa yang datang dari Al-Qur'an. Misalnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan niat kita baca doa, doa-doa dari Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasul SAW, ini yang afdal. Boleh juga kita membaca dengan apa yang kita inginkan, dan boleh juga dengan bahasa Indonesia. Tapi tentu saja tidak dikeraskan, cukup ia sendiri yang mendengarkannya. Baik. Boleh ia berdoa apa saja yang inginkan, selama bukan terkait dengan dosa. perkara yang mubah. Perkara yang mubah, bukan perkara yang terkait dengan dosa. Baik. Pada lafaz assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian salaf seperti diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ini mengganti lafaznya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh menjadi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi menjadi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terjadi khilaf di antara para ulama mana yang dibaca, apakah dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini atau apa yang dibaca oleh sebagian salaf tadi. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang setelahnya insyaallah dibahas hadis tentang tata cara sholawat dan juga doa-doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Wallahu taala ta'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terkait dengan maksudnya, Allahu a'lam, ada hadis tentangnya di samar-samar. Intinya yang jelas itu disyariatkan. Yang jelas ia disyariatkan seorang ketika tasyahud ia beri isyarat dengan jari telunjuk. Kemudian tempatnya, kapan seorang memberikan isyarat, ini ada khilaf. Sebagian mengatakan ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ini semua tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang kapan seorang memberi isyarat tadi, kapan dia memberi isyarat dengan telunjuk, sehingga diambil dari keumuman hadis hanya disebutkan Rasul memberikan isyarat dengan telunjuk. Jadi diambil dari keumuman lafaz ini, tidak disebutkan tempatnya kapan, sehingga langsung ketika tasyahud ia memberi isyarat dengan telunjuk, tidak ketika bacaan tertentu, tapi ketika ia mulai bacaan tasyahud langsung ia memberi isyarat dengan telunjuknya. Baik. Terkait dengan menggerak-gerakkan jari, tahrik, ini juga ada khilaf di antara para ulama terkait dengan hadis tentang dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan hadisnya syadz, berarti ya dhaif, lemah. Kalau syadz itu hadisnya lemah. Baik. Sebagian lain mengatakan sahih hadisnya. Jadi terkait dengan masalah apakah hadisnya sahih ataukah dhaif. Di sini letak perbedaan di antara para ulama. Baik. Sehingga kalau yang lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan hadisnya sahih, maka ia tahrik, menggerakkan jarinya. Yang lebih condong pada pendapat ulama mengatakan hadisnya syad, maka ia tidak menggerakkan jarinya. Dan dalam masalah ini ada tasamuh, toleransi, dikarenakan ini masalah ijtihadiyah terkait sahih dalam masalah hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah.